Mitra bisnis mulai Maret tahun depan, pengembang rumah atau tanah diwajibkan lapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk setiap transaksi di atas 500 juta rupiah dengan informasi identitas konsumen, sumber dana, dan tujuan pembelian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Indo Property, Agatha Mediana. Bu Agatha, apa komentar Anda? Kalau menurut saya agak diskriminatif, kenapa hanya properti aja? Sementara beli mobil juga harganya segituan kan, tapi beli mobil nggak dimintai data. Kalau sekilas sih dari teman-teman broker dan beberapa pengembang ada pernyataan seperti tadi ya, kenapa kalau cuma properti aja? Apalagi kan itu batasnya 500 juta ke atas ya. Sementara barang-barang lain, barang mewah lain yang harganya segituan juga kan banyak. Nggak hanya properti aja. Namun, apakah untuk kedepannya undang-undang ini memang perlu diterapkan, Bu? Tinggal tujuannya aja sih ya, kalau positif ya harusnya nggak masalah gitu. Dan tergantung sosialisasinya juga ya, bagaimana pemerintah mensosialisasikannya. Kalau misalnya sosialisasinya oke, ya mungkin juga masyarakat nggak tahu resisten, dan kalau jelas tujuannya untuk kebaikan ya mungkin nggak ada masalah ya. Nah, kalau dari segi administratif jadi lebih ribet pasti iya ya ya. Karena nama kerjaan kan berarti harus bikin laporan lagi. Dan juga kan belum tentu customer-nya setuju untuk dilaporkan. Penting sih bagaimana sosialisasinya. Kalau sosialisasi ke masyarakatnya, terus terkait dengan pengembangnya juga, dan pelaku-pelaku bisnis propertinya berjalan dengan baik, sinergi. Terus ada periode penyesuaian, mungkin sih bisa aja. Demikian Agatha Mediana. Saya Giri Sadewa.